الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada materi di kajian kita pada malam hari ini, kita masih membacakan bab yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih, yang pada pembahasan sebelumnya telah kita bacakan bab Nawaqidul Wudu, dan telah kita bacakan di pembahasan yang sebelumnya hadis yang pertama dari bab tersebut, ataukah hadis yang kedua dari bab tersebut, yaitu hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Fatimah bintu Abi Hubaysh mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni mra'atun ustahadu fala adhur. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang mengalami haid dalam jumlah yang banyak dan hari yang lama, fala adhur, hingga beliau menyebutkan saya tidak bersih. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya itu bukan termasuk dari haid. Wa innama dzalika 'irqun, itu adalah darah yang disebabkan karena adanya urat yang ada di bagian dalam seorang wanita yang mengalami yang pecah ataukah mengalami luka di bagian dalamnya, sehingga darah tersebut mengalir sebagaimana luka-luka yang muncul di bagian tubuh seseorang. Darah tersebut akan mengalir disebabkan karena lukanya. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan keadaan-keadaan wanita yang mengalami istihadhah. Ada beberapa keadaan. Naam, yang pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan keadaan-keadaan tersebut itu berhubungan dengan apakah sang wanita yang mengalami istihadhah memiliki mu'tadah, hari-hari rutinitas dia merasakan ataukah mengalami haid ataukah tidak. Naam. Kalau semisal ternyata wanita tersebut itu memiliki rutinitas hari yang pada setiap bulannya dia mengalami haid, dan hari-hari tersebut telah dia ketahui berapa lamanya dan di tanggal berapa atau hari apa haid tersebut datang, maka yang menjadi tolak ukur adalah rutinitas kebiasaannya tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, da'i salata qadral ayyam allati kunti tastahidin fiha. Tinggalkanlah salat di hari-hari yang engkau di hari-hari tersebut biasa mengalami haid. Jadi kalau semisal ternyata di hari-hari tersebut dia mengalami haid, kemudian setelahnya muncul darah yang keluar dari bagian dalam perutnya, maka dia menghukuminya sebagai darah istihadhah. Nah, sehingga dia cukup meninggalkan sholat di kebiasaan yang di hari-hari tersebut dia mengalami haid. Adapun selebihnya dikatakan sebagai darah istihadhah. Adapun apabila sang wanita tersebut tidak memiliki kebiasaan, maka hukum untuk dirinya adalah dikembalikan ke at-tamyiz. Apakah dia bisa membedakan darah tersebut atau tidak? Nah, kalau semisal dia bisa membedakan, maka di darah-darah yang dia perkirakan itu adalah darah haid, maka itu adalah waktu-waktu haidnya. Adapun bila ternyata setelahnya yang keluar bukan darah haid yang ma'ruf, maka itu bukan termasuk dari waktu haidnya dan dihukumi sebagai waktu dia mengalami istihadhah. Naam. Syekh Utsaimin sendiri ketika mensyarah hadis ini dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Ikram rahmatullah alaihi, beliau menyebutkan iqbalul haidhah wal mu'tadah iqbalu ayami adatiha. Nah, kalau semisal ternyata haid tersebut itu datang terkena ke seorang wanita yang memiliki kebiasaan di hari-hari dia biasa haid, maka iqbalu ayami adatiha, yang menjadi tolak ukur adalah hari-hari kebiasaannya. Tolak ukur dia harus meninggalkan sholat. Hari yang nantinya dia harus tidak boleh berpuasa, sebagaimana hukum-hukum yang terkena kepada seorang yang haid, maka di hari-hari tersebut dia tinggalkan. Naam. Wa ghairul mu'tadah iqbalu tamyiz. Adapun bila darah tersebut itu terkena kepada seseorang wanita yang tidak memiliki kebiasaan, maka yang menjadi tolak ukur adalah at-tamyiz. Apakah dia bisa membedakan jenis darahnya ataukah tidak. Nah, di pembahasan yang sebelumnya walhamdulillah telah kita sebutkan perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Antum bisa merojaah kembali dan membuka catatan antum di materi yang sebelumnya. Nah, tayyib, di dalam hadis Fatimah binti Abu Hubaysh dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'i likulli salatin. Beliau perintahkan agar Fatimah binti Abu Hubaysh berwudu pada setiap salat. Ketika datang waktu salat berwudu. Kemudian datang lagi waktu salat dia berwudu. Nah, dan riwayat ini adalah riwayat yang dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang Al-Imam Muslim secara sengaja menghapusnya di dalam sahihnya. Nah, dan riwayat tersebut terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari, sehingga Imam Al-Bukhari bersendirian di dalam meriwayatkan hadis ini tanpa di sana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dan terjadi khilaf di antara para al-fuqaha terkait para ahli hadis terkait sanad hadis tawaddu'i li kulli salatin, namun yang sahih yang rajih bahwasanya lafaz hadis tawaddu'i li kulli salatin adalah hadis yang marfu' sampai ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Imam Al-Bukhari menyebutkannya di dalam sahihnya. Naam. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Syekh Utsaimin sendiri belum mengomentari di dalam risalahnya lakinn as-shawab ma'al Bukhari. Yang benar bersama dengan Al-Imam Al-Bukhari yang menyebutkan bahwasanya riwayat tawaddu'i li kulli salatin adalah hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis Fatimah binti Abu Hubaysh ini di dalam kitab Nawaqidul Wudu', syahidnya adalah terkena ke penggalan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu tawaddu'i li kulli salat. Di dalamnya berisikan dalil bahwasanya istihadhah ini termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Nah, pembatal-pembatal al-wudu. Walaupun itu keluar dari urat yang pecah ataukah yang terluka sehingga darah tersebut keluar, Naam. Akan tetapi memiliki hukum yang berbeda sebagaimana luka-luka yang dialami oleh seseorang di bagian yang bukan di bagian dalam dalam perutnya, seperti halnya darah istihadhah yang terkena kepada seorang wanita. Nah, kalau semisal seorang sholat sementara lukanya, sementara tangannya tersebut terluka, kalau semisal luka di tangan tersebut itu terus keluar, maka tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena darah tersebut itu keluar dari tangan, dari urat di bagian tangannya. Namun bila mana darah tersebut keluar dari faraj bagian depan seorang pria atau lelaki, pria atau wanita, afan, atau di bagian belakangnya, itu memiliki hukum yang berbeda. Memiliki hukum yang berbeda. Sehingga dihukumilah sebagai pembatal dari pembatal-pembatal al-wudu. Naam. Pada penggalan lafaz hadis tawaddu'i likulli salatin, terjadi pembahasan di antara mereka para fuqaha terkait maksudnya. Terkait maksudnya. Terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Mazhab al-Hanafiyah berpandangan bahwasannya yang dimaksud pada penggalan lafaz tersebut adalah annaha tawaddu'u liwaqti kulli salatin. Maksudnya adalah Fatimah binti Abi Hubaysh diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berwudu di setiap waktu sholat. Di setiap waktu sholat. Sehingga perintah berwudu di dalam hadis ini itu terkena ke waktunya, bukan ke sholatnya. Ke waktunya, bukan ke sholatnya. Sehingga mencakup sholat yang dia lakukan sebelumnya atau setelahnya. Nah, seperti contoh seseorang, dia mendengar azan subuh ataukah azan zuhur contohnya. Sementara ia dalam kondisi istihadhah, sang wanita tersebut dalam kondisi istihadhah, maka berdasarkan mazhab al-Hanafiyah, wanita tersebut diwajibkan untuk berwudu. Namun wudu yang wajib baginya untuk mengerjakannya adalah terkena pada setiap sholat. Jadi wudu tersebut bisa dia gunakan untuk mengerjakan sholat qobliyah, ataukah sholat wajibnya, ataukah sholat ba'diyahnya. Nah, ataukah pada sebagian keadaan yang dibolehkan bagi dirinya untuk menjamak sholat, seperti dalam kondisi safar, maka boleh baginya untuk mengerjakan jamak antara kedua waktu sholat tersebut dengan satu wudu. Ini pendapat mazhab al-Hanafiyah. Nah, sehingga walaupun darah tersebut terus keluar sebelum sholat yang pertama itu berakhir, maka tetap dibolehkan baginya untuk dia kerjakan sholat yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Karena perintah yang tadi disebutkan, kata mereka, berhubungan dengan waktu sholat, bukan sholatnya. Nah, kemudian mereka berdalil bahwasanya di penggalan lafaz hadis tawaddu'u likulli sholatin terdapat penggalan kalimat yang dibuang. Yang dibuang. Nah, yang takdirnya adalah tawaddu'u liwakti kulli sholatin. Tawaddu'u liwakti kulli sholatin. Ini pendapat dari mazhab al-Hanafiyah. Nah, kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha yang berpandangan bahwasanya makna hadis tersebut adalah terkena kepada setiap sholat yang dikerjakan. Nah, setiap sholat yang dikerjakan. Jadi kalau semisal orang tersebut dia mengerjakan qabliyah zuhur, ketika akan mengerjakan sholat wajibnya maka dia harus berwudu. Dia harus berwudu. Kalau semisal ternyata setelah mengerjakan sholat fardunya dia berkeinginan untuk mengerjakan sholat ba'diyahnya, maka dia kembali berwudu. Maka dia kembali berwudu. Terlihat ya kan perbedaan yang jauh antara kedua pendapat tersebut. Dan wallahu a'lamu bishawab, pendapat ini adalah pendapat yang rajih berdasarkan zahir dari siyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, tawaddu'i li kulli salatin, berwudulah engkau untuk setiap salat. Nah, jadi perintah berwudu berhubungan dengan salat, bukan berhubungan dengan waktunya. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Tayyib, pada pembahasan ataukah mereka para fuqaha memasukkan pada pembahasan istihadhah ke satu pembahasan yang mirip dengannya. Ke satu pembahasan yang mirip dengannya, yaitu keadaan seseorang yang dikenal di kalangan para fuqaha terkena sulasul baul. Terkena penyakit sulasul baul yang terus keluar kencing. Nah, yang terus keluar kencing. Jadi ada seseorang yang terserang penyakit tertentu, kemudian menyebabkan akhirnya dengan penyakit tersebut dia terus kencing, dia mengeluarkan air kencing dari kemaluannya sebagaimana layaknya kencing pada umumnya, tapi dia keluar dalam keadaan pada sebagiannya tidak terasa, terus keluar demikian. Nah, terus keluar. Maka mereka para fuqaha memasukkan keadaan seseorang yang terkena penyakit tersebut memiliki hukum yang sama dengan seorang wanita yang mengalami istihadhah. Perhatikan di sini mereka para fuqaha menyamakan seorang yang terkena penyakit tersebut sama hukumnya dengan istihadhah. Yaitu diperintahkan untuk apa? Berwudu pada setiap sholat. Naam, pada setiap sholat. Karena dari sisi ilatnya sama. Demikian pula terkena kepada dirinya firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan beban pada diri seorang hamba kecuali dengan sebatas kemampuannya. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan kadar yang kalian mampu untuk mengerjakan. Yang tidak mampu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah yang menceritakan tentang keadaan Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan dirinya, di antaranya adalah bahwasanya terlihat di dalam hadis ini semangatnya para wanita-wanita sahabiat di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bertanya tentang masalah agamanya. Bertanya tentang masalah agamanya. Bahkan rasa malu yang secara umum dimiliki oleh seorang wanita, nah, itu tidak menghalangi mereka mempertanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti cerita sebagian riwayat, datang salah seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebelum dia menyampaikan pertanyaan maka beliau menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu dari kebenaran. Baru kemudian ia menyampaikan pertanyaannya, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi janabah kalau semisal dia ihtilam? Ini kan pertanyaan yang mencakup privasi seorang wanita. Wanita ihtilam. Naam. Mengalami junub, mimpi basah. Apakah wajib baginya untuk mandi junub sebagaimana kaum pria pada umumnya? Sebelum wanita ini menyampaikan kepada Rasul, menyebutkan kalimatnya, innallaha la yastahi minal haq. Maka Rasul mengatakan, na'am idza ra'atil ma. Na'am. Wajib baginya untuk mandi apabila dengan syarat dia melihat adanya air. Adanya air. Wallahu a'lamu bisawab. Nah, sementara faedah-faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, walhamdulillah telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dari beberapa faedah-faedah yang terdapat di dalam hadis tersebut. Tayyib, kita masuk ke hadis yang setelahnya, hadis yang ketiga berarti dari beberapa hadis-hadis yang dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab Nawaqid al-Wudu. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Qala, beliau mengatakan, kuntu rajulan mazaan, saya adalah seorang lelaki yang mazaan. Mazaan adalah bentuk sighah mubalaghah. Kalau yang belajar tasrif insyaallah faham, di sebagian masdar atau kata kerja ada yang mengalami perubahan tersebut yang menunjukkan makna al-kasrah, banyaknya sesuatu yang ditunjukkan oleh perbuatan tersebut atau lafaz tersebut. Di dalam hadis ini disebutkan mazaan, dari kata mazi. Dari kata mazi. Mazi itu sendiri memiliki dua cara pengucapan di dalam bahasa Arab. Yang pertama dengan mensukun huruf dalnya menjadi al-mazyu atau madzyun. Yang berikutnya adalah dengan mengkasrah huruf zalnya dan mentasydid ya-nya menjadi madziyun, menjadi madziyun. Nah, dan kedua-duanya ini termasuk dari bahasa yang fasih, yang sahih. Jadi bisa madziyun, bisa madziyun, bisa madziyun. Arti dari madzi itu sendiri adalah air yang keluar dari kemaluan seorang pria atau seorang wanita yang dari sisi sifatnya lengket, kemudian keluar ketika ia merasakan adanya syahwat pada dirinya. Apakah dengan memikirkan sesuatu ataukah dengan melihat sesuatu ataukah yang semisalnya, sehingga air tersebut itu bisa keluar. Nah, ini pembahasan tingkat dewasa ya. Kalau yang masih kecil mungkin bisa dibilang bau kencur, itu kurang paham. Tapi yang jelas antum harus mengerti di sana ada macam-macam air ya yang keluar dari kemaluan seseorang. Yang pertama, air kencing, insya Allah faham jenisnya. Dan demikian pula sifatnya. Air kencing adalah air yang najis, dan ketika keluar wajib bagi seseorang untuk apa? Berwudu, karena termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Kemudian yang kedua, air madzi. Air madzi. Air madhi, air yang tadi kita sebutkan, air yang keluar ketika seorang mengalami syahwat. Dari sisi bentuknya itu lengket, sebagian menyebutkan warnanya putih. Nah, tapi bukan mani dia, bukan mani. Nah, dan air inilah yang akan kita sebutkan pembahasannya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan di sana ada air mani. Air mani ma'ruf nanti akan disebutkan pada babnya. Di sana ada air wadi. Air wadi itu air yang mengalir keluar menyertai kencing. Menyertai kencing. Nah, kalau antum selesai kencing, mungkin sudah cebok ataukah sudah selesai, tiba-tiba keluar lagi. Nah, itu air wadi namanya. Air wadi. Nah, ini juga termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Dan di dalam kisah ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menceritakan keadaan dirinya adalah seorang pria yang madzaan. Yang madzaan berarti menunjukkan beliau sering mengeluarkan air madzi. Air madzi. Tadi kita sebutkan air madzi, air yang keluar disebabkan karena syahwat. Nah, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya atau Syekh Shalal Fauzan menyebutkan bahwasanya air ini itu banyak dialami oleh seorang yang masih muda. Yang masih muda biasanya seorang pemuda itu syahwatnya tinggi. Nah, syahwatnya tinggi. Ini banyak merasakan yang demikian. Dan Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau masih muda usianya. Dan beliau menceritakan mengalami hal tersebut. Falhasil diceritakan di sini fa'amartul Miqdad yakni Ibn al-Aswad, saya memerintahkan al-Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu arḍah ayas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keadaan yang menceritakannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain lima kani bnatihi minni, yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib memerintahkan seseorang yaitu Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal keadaan dirinya adalah disebabkan karena istrinya Rasul, istrinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berada di bawah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yakni sebagai istrinya, putrinya Rasul itu sebagai istri beliau, sehingga Rasul adalah mertuanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arḍah. Nah, malu ya kan bertanya kepada mertuanya, mencakup privasi hubungan rumah tangga antara beliau dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Ali tidak menyebutkan, tidak menyebabkan kedekatan hubungan beliau dengan Rasul untuk menghalangi beliau mempertanyakan tentang keadaan dirinya. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, sebelum Ali bin Abi Thalib memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu mandi setiap salat. Maka beliau mandi di setiap salat, menghukuminya sama seperti mani. Jadi mandi, terus ketika selesai sholat keluar lagi, mandi lagi, terus demikian. Hingga beliau bertanya kepada, memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fihi al-wudu, padanya ada kewajiban untuk berwudu. Muttafaqun alaihi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, wal lafdhu lil-Bukhari, dan hadis ini adalah lafaz dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahmatullah alaih. Naam. Sebetulnya di dalam hadis ini terdapat lafaz kalimat yang lain, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Dia harus mencuci kemaluannya terus berwudu. Jadi bukan hanya berwudu saja, tapi harus mencuci kemaluannya. Pada kalimat yakhsyal zakarahu di dalamnya dijadikan sebagai dalil bahwasanya air madzi di samping termasuk dari pembatal wudu itu adalah air yang najis. Jadi harus dicuci. Harus dicuci dengan menggunakan air sebagaimana najis pada umumnya yang harus dibersihkan dengan menggunakan air. Namun Hafidz Ibnu Hajar hanya menyebutkan dan mencukupkan dengan lafaz hadis fihi al-wudu. Padanya ada wudu. Karena disebutkannya hadis Ali bin Abi Thalib di dalam bab nawaqidul wudu adalah bertujuan untuk menerangkan kepada kita bahwasanya ketika seseorang mengeluarkan madzi, maka dengan dia mengeluarkan air madzi menyebabkan batal wudunya. Karena itulah air madzi ini termasuk dari pembatal al-wudu. Inilah tujuan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di dalam bab nawaqidul wudu tersebut. Al-Miqdad Ibn Al-Aswad adalah sahabat Rasul yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa Ali bin Abi Thalib memerintahkan dirinya, tidak memerintahkan sahabat yang lain? Ini juga pembahasan yang dibahas oleh mereka para ulama. Di antara sebab yang menyebabkan, yang diterangkan oleh mereka bahwasanya penyebab Ali bin Abi Thalib memerintahkan Al-Miqdad ibn Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena Ali bin Abi Thalib dengan beliau Al-Miqdad ibn Al-Aswad itu termasuk sahabat Rasul yang berjanjian untuk silih berganti ta'lim, mempelajari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib dia satu hari beliau kerja, kemudian Al-Miqdad bin Aswad diperintahkan untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika besoknya Ali bin Abi Thalib beliau belajar, Al-Miqdad bin Aswad beliau bekerja. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk saling menyampaikan informasi ilmu. Di hari ketika beliau tidak datang di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharapkan dengan cara tersebut bisa tersampaikan khobar-khobar yang disampaikan oleh Nabi alaihi salat wasallam di hari tersebut. Dan yang demikian bukan hanya dialami oleh Ali bin Abi Thalib dengan Al-Miqdad ibn Al-Aswad, bahkan Umar ibn Khattab juga sama. Beliau silih berganti dengan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar supaya tidak terluputkan dari beliau al-ilm. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk terus mempelajari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Miqdad ibn al-Aswad sendiri, nama beliau aslinya adalah Al-Miqdad ibn Amr. Al-Miqdad ibn Amr ibn Tha'labah al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu arudah. Sehingga nama ayah beliau itu Amr, bukan Al-Aswad. Terjadi khilaf di antara para ulama terkait penyebab kenapa beliau dinamai dengan nama Al-Aswad. Sebagian menyebutkan disebabkan karena warna kulit beliau yang berwarna hitam. Karena sebab warna kulitnya demikian, maka dinisbatkanlah beliau ini dengan warna kulitnya, Al-Miqdad ibn al-Aswad, anaknya Al-Aswad, seorang yang hitam, menunjukkan beliau kulitnya demikian. Ada pula sebagian di antara mereka para ulama yang menyebutkan penyebabnya adalah ketika beliau kecil kemudian tumbuh dewasa itu diasuh oleh seseorang yang bernama Al-Aswad bin Abdi Yaghus Az-Zuhri. Karena diasuh oleh Al-Aswad maka dinisbatkanlah beliau kepadanya, Al-Miqdad ibn al-Aswad. Padahal Al-Aswad itu bukan ayahnya, tapi orang yang mengasuhnya ketika kecilnya sampai dewasanya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau sendiri termasuk dari as-sabiqin al-awwalin, termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, bahkan berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian ke kota Madinah. Ini menunjukkan beliau termasuk dari sahabat Rasul yang as-sabiqin al-awwalin, pertama-tama masuk ke dalam al-Islam radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Nah, terjadi banyak pembahasan yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Di antaranya adalah penggalan lafaz hadis fihi al-wudu. Fihi al-wudu mengisyaratkan bahwasanya air mazi yang keluar tanpa melihat sedikit atau banyak. Nah, sedikit atau banyak itu membatalkan wudu. Itu membatalkan al-wudu. Nah, kalau semisal antum merasa keluar, nah berarti menunjukkan itu air mazi. Harus berwudu antum. Disebutkan di dalam riwayat yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Dia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Namun di lafaz yang berbeda, dalam riwayat yang lain disebutkan dhamirnya bukan ghaib tapi mukhatab, yaghsil dzakaruka wa tawadda. Cucilah kemaluanmu lalu berwudulah kamu. Nah, terjadi dua perbedaan. Sebagian menyebutkan riwayat disebutkan dengan dhamir ghaib, dia harus mencuci kemaluannya. Sebagian riwayat menyebutkan dengan dhamir mukhatab, kamu harus mencuci kemaluannya. Apakah kedua riwayat tersebut itu berbeda waktunya? Artinya yaghsil dzakarahu wa yatawadda itu adalah hadis dari Miqdad bin al-Aswad yang disampaikan ke Ali bin Abi Thalib. Adapun yaghsil dzakaraka wa tawadda, dhamir mukhatab tertuju kepada Ali bin Abi Thalib, adalah keadaan Ali bin Abi Thalib bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pembahasan yang dibahas oleh mereka para ulama, yang secara kesimpulan wallahu a'lamu bishawab, bahwasanya antara kedua riwayat tersebut itu tidak bertolak belakang. Disebutkan yaghsil dzakarahu wa yatawadda pada sebagian riwayat dengan dhamir mukhatab karena Ali bin Abi Thalib menghikayatkan satu periwayatan tentang keadaan dirinya yang beliau dengarkan dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala an. Nah, beliau menceritakan, oh dia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Adapun di sebagian riwayat yang disebutkan dengan dhamir mukhatab Ali bin Abi Thalib, karena siak dari kisah tersebut terkena kepada dirinya, maka dhamirnya ditunjukkan untuknya. Nah, kamu harus mencuci kemaluanmu dan kamu harus berwudu. Nah, sehingga tidak ada perbedaan antara kedua riwayat tersebut. Yang secara kesimpulan, Ali bin Abi Thalib memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk mempertanyakan keadaan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkeinginan untuk menyebutkan dhamir itu untuknya secara langsung karena kasusnya terkena kepadanya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Pada lafaz yaghsil dzakarahu, mencuci kemaluannya, ini juga terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait apa yang dimaksud dengan dzakarahu, kemaluan di dalam hadis ini. Naam. Ada yang menyebutkan itu adalah bahagian ujungnya saja. Afan, ini juga termasuk pembahasannya disebutkan oleh para ulama. Ujungnya saja. Nah, sehingga itu yang dicuci. Itu yang dicuci. Faham kan antum? Hah? Ujungnya saja. Itu yang dicuci. Tempat keluarnya najis. Sebagaimana kencing. Yang diwajibkan untuk dicuci adalah bagian ujungnya. Sebagian menyebutkan, oh enggak. Itu semuanya. Itu semuanya. Sebagian menyebutkan bahkan menyeluruh hingga afan-afan saja itu semuanya itu termasuk. Nah, dua itunya itu juga termasuk. Nah, harus dicuci semuanya. Harus dicuci semuanya. Ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha terkait pentafsiran makna zakarahu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini pembahasan saling berhubungan nantinya dengan pembahasan yang setelahnya, dan kita akan sebutkan pembahasan tersebut di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Baik, sebelum kita menutup kajian kita di malam hari ini, di sini ada pertanyaan meminta untuk penjelasan dari kalimat hadis yang tadi kita sampaikan, idza ra'atil ma, jika engkau melihat air. Keadaan seorang wanita yang mempertanyakan dirinya ketika dia ihtilam, apakah harus mandi atau tidak. Rasul menjawab, benar kalau semisal dia melihat air. Yang dimaksud pada kata idza ra'atil ma adalah al-mani, bila dia melihat adanya air mani yang keluar. Air mani yang keluar. Nah, sama seperti pria, ya kan? Ketika dia mandi basah, dilihat, oh, ada basah-basah di bagian celananya. Itu namanya apa? Ihtilam. Nah, kalau yang ketawa-ketawa kayaknya belum pernah ya merasakan ihtilam. Hah? Belum pernah merasakan ihtilam. Mandi tiba-tiba, tidur lagi nyenyak, tiba-tiba ternyata basah celananya. Basah celananya. Nah, bukan ngompol ya. Bukan air kencing yang keluar, tapi itu ihtilam. Nah, disebabkan karena mimpi basah, dikenal dengan mimpi basah. Mimpi yang ma'ruf di tengah-tengah kita kaum muslimin insyaallah taala tentang hakikatnya, enggak perlu ana sampaikan. Sehingga maksud di sini dzaratil ma, yakni air mani. Kalau semisal wanita tersebut tidak melihat di sana ada air, maka tidak perlu baginya untuk dia mandi al-janabah. Wallahu a'lam bishawab. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.